Fira Azahra Adela Kuto Kuto Kuto Not Fira. Terima kasih Mas Ipo. Kita nyanyi bareng Adela. Satu tembang terbaru ya. Please. Coba kasih tepuk tangannya mana ini, Kudus. Terima kasih.